Selamat pagi, Pak Ari. Pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, ini sudah pasti lah. Pemerintah ini tidak mampu kalau melihat gelagatnya. Kalau kita lihat dari pemerintahan Orde Baru Pak Harto yang kesini ini kan kelihatannya nggak ada planning yang jangka panjang gitu ya. Kalau dulu kan ada namanya Pelita, ada Repelita gitu ya, ada membuat jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan pemerintah yang sekarang ini seperti kalau keluarga itu keluarga ngontrak rumah gitu ya. Jadi kalau gentengnya bocor ya ditambal sedikit, kalau misalnya pipanya bocor listriknya ya ditambal dilem gitu aja. Jadi ala kadarnya gitu. Yang penting dibilang tidak populer gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu memang akan sulit. Kalau bensin naik ya kalau BBM naik di luar ya kita naikkan gitu ya. Nggak melihat kedepannya ini mungkin dalam 2-3 bulan lagi kalau BBM misalnya di pasar dunia $300 gitu ya pasti akan naik lagi kan karena tidak melihat apa yang di dalam. Pastilah itu kita aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Saya beralih ke Pak Arman. Selamat pagi Pak Arman. Ya, selamat pagi Bu. Silakan. Ya, saya kira wajarlah ya ketidakmampuan pemerintah. Kenapa? Karena hampir semua yang di pemerintahan ini ya, baik presiden maupun menteri, semua dari partai gitu. Jadi ya paling mereka juga ngurusin partai, pergi ke daerah, temu kader ngurusin partai gitu. Jadi kapan ngurus negara, jadi wajar lah gitu. Terima kasih kembali. Pak Erik, selamat pagi. Ya, silakan. Memang pungutan-pungutan diberikan oleh Perda itu memang sangat mencekik ya. Sehingga investasi jadinya terhalang masuk ke daerah-daerah. Kita bisa melihat sendiri negeri India, yang katanya negeri itu terbelakang, miskin. Tapi sekarang bagaimana India? Dia memberikan infrastruktur yang begitu baik kepada investor-investor. Sekarang dia sudah melejit India, melebihi negeri Indonesia. Malah mereka punya peningkatan ekonominya 9% setahun, sungguh menakjubkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Erik. Pak Pram, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Kalau menurut kami memang pemerintah kita ini sudah sangat-sangat terlena dengan pekerjaan-pekerjaan jangka pendek. Jadi kalau menurut kami itu perlu diidentifikasi lagi semua hal-hal yang menyangkut untuk memancing investor dapat terlibat dalam pembangunan-pembangunan ini. Misalnya peraturan-peraturan perda-perdanya harus diperbaiki dan hal-hal lainnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Pram. Pak Victor. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Kalau saya melihat sih poinnya adalah mau atau tidak mau, pribadi pemimpin kita tuh pasti punya intrik-intrik kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai. Sehingga setiap keputusan motivasinya beda-beda. Sehingga tidak akan pernah bisa maju gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Victor. Dan yang terakhir saya terima opini Anda, Pak Ahyani, selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, silakan. Saya melihat bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan itu banyak di internal itu, Pak. Jadi artinya di sini perlu KPK terjun langsung dimulai awal proyek-proyek ini sehingga terjadilah baru bersih dan investasi akan masuk. Yang sekarang ini malah yang terjadi proyek-proyek yang tinggal belum ditangani gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mitra Bisnis, demikian Businessman Opinion.